إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين. Dan juga bisa jadi seorang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah dalam keadaan masih mengikrarkan la ilaha illallah wa yada'il islam, dan mengaku Islam. Kama idza jahada syai'an min arkanil islam, contohnya seperti orang yang menolak satu atau sesuatu dari rukun-rukun Islam. Au sabballahu wa rasulah, atau mencerca Allah dan Rasulnya. Au kafara bi ba'dil malaika, atau kafir, enggak percaya dengan malaikat-malaikat atau dengan nabi-nabi atau dengan kitab-kitab yang diturunkan di dalam Al-Qur'an. Ma'al ilmi bidzalik, dalam keadaan dia sudah tahu kalau itu kitab-kitab Allah. Wahai sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari dari Ibn Abbas dari Nabi SAW, qala man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia. Ini masih kita membahas hadis la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salat, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama, tsayyibuz zani, seorang yang berzina muhsan dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, qisas, pembunuh dengan sengaja, pembunuh muslim dibunuh, kecuali yang sudah dibahas kemarin. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agama. Dan ternyata kata beliau, meninggalkan agama tidak mesti orang yang masuk Kristen atau murtad, keluar dari agama masuk Yahudi dan sebagainya. Tapi bisa jadi dia masih mengikrarkan la ilaha illallah tetapi menolak salah satu dari rukun Islam. Ana tidak mau salat, dia kafir. Atau ana tidak mau zakat, dia kafir. Sebagaimana diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Atau tidak percaya pada para anbiya, atau tidak percaya kepada para malaikat, atau tidak percaya kepada salah satu dari rukun-rukun iman, atau sabba, mencerca Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia. Wala farqa fi hadza bainar rajul wal mar'ah, dan masalah riddah, masalah kemurtadan tidak berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan juga hukumnya sama. Salam. Idzar tadda kama la tuqtal nisa ahli daril harbi fil harb. Wa minhum man qala la tuqtal al mar'ah. Ada yang berkata di antara para ulama bahwa perempuan kalau murtad tidak dibunuh, sebagaimana perempuan tidak dibunuh ketika dalam perang. Wa inama tuqtal rijaluhum, tetapi yang dibunuh itu adalah laki-laki saja. Ini pendapat. Tadi kan diawali dengan apa yang rajih, bahwasanya kalau murtad hukumnya dibunuh laki-laki maupun perempuan. Terus dibahas oleh beliau. Ada para ulama yang menyatakan bahwa perempuan kalau murtad tidak dibunuh. Disamakan dengan apa? Disamakan dengan orang-orang kafir. Ketika kita memerangi orang kafir, siapa yang tidak dibunuh? Perempuan dan anak-anak. Maka kafirnya perempuan dan anak-anak tidak dibunuh. Ucapan siapa? Abu Hanifah. Seringkali Abu Hanifah yang berbeda sendiri dengan para ulama yang lain. Wa hadza qawlu Abi Hanifah wa ashabu wa ja'ala al-kufra at-tari' kal-asli. Dia menyamakan antara kufru at-tari' dengan kufrul asli. Kufru at-tari' itu kufur yang tiba-tiba murtad begitu, dengan kufur yang asli. Kufur yang asli diperangi laki-laki saja. Perempuan tidak diperangi. Tidak dibunuh, dijadikan tawanan. Disamakan perempuan yang murtad. Berarti ja'alul kufra at-tari' dengan al-asli. Menyamakan kufur yang mendadak dengan kufur yang asli. Tentunya al-jumhur farraqu bainahuma. Adapun jumhur para ulama, kebanyakan para ulama membedakan. Kalau saja dari asalnya sudah kafir, mungkin jadi tawanan, tidak dibunuh. Tetapi kalau seorang Islam kemudian murtad, hukumnya dibunuh. Nabi tidak menyatakan laki atau perempuan. Kalimatnya man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agama, bunuhlah dia. Berarti tidak dibedakan laki-laki dengan perempuan. Wa ja'alut tari' aghlab lima sabaqahum minal Islam. Dijadikan yang tari' itu yang baru saja kafir, itu lebih aghlab, lebih dahsyat hukumannya daripada yang sudah awalnya kafir. Kenapa kok aghlab, kenapa lebih keras hukumannya? Lima sabaqahum minal Islam, karena dia sudah pernah Islam. Maka ini lebih keterlaluan. Kafir yang asli dengan seorang yang murtad lebih dahsyat murtad. Walihada yuqtal birriddati anhu. Oleh karena itu dibunuh karena murtad. Siapa yang tidak dibunuh ketika dalam perang? Kasyaikh al-fani, seperti orang tua renta, kalau murtad dibunuh. Padahal kalau dalam perang tidak dibunuh. Orang tua renta dibiarkan. Wazamin wal a'ma, orang yang lumpuh atau orang yang buta dalam perang dibiarkan, tetapi ketika murtad dibunuh. Walayuqtaluna fil harb, mereka tidak dibunuh dalam perang, tapi kalau murtad dibunuh. Jadi mereka kalau kafir dalam perang tidak dibunuh, tetapi karena murtad dibunuh. Berarti murtad asyadda, lebih dahsyat daripada yang kafir asli. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam atariku lidinihi al-mufariq lil jama'ah. Disebutkan dalam hadisnya, orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jama'ah. Yadullu ala annahu law taba wa raja ilal islam lam yuqtal. Ini menunjukkan kalau dia bertaubat dan kemudian rujuk masuk Islam lagi, tidak dibunuh. Li'annahu laisa bitarikin lidinihi, karena dia berarti tidak meninggalkan agama, karena kembali lagi. Ba'da ruju'ihi, setelah rujuk berarti dia tidak murtad. Wala mufariq lil jama'ah, berarti tidak meninggalkan jama'ah, masih tetap bersama jama'ah. Maka biasanya mereka akan berkata hukum murtad itu yuskatabu salasata ayyam wa intaba wa illa duribat 'unuquh. Diminta taubat 3 hari kalau mau taubat, kalau tidak dipenggal lehernya. Fa in qila, kalau ada yang berkata balistathna hadza mimman yu'sam damuhu min ahli syahadatain yadullu ala annahu yuqtal walau kana muqarrab bi syahadatain. Pengecualian, istisna, pengecualian dari siapa-siapa yang dilindungi darahnya dari orang-orang yang bersyahadatain, menunjukkan bahwa dia tetap dibunuh walaupun dia mengikrarkan la ilaha illallah. Kan hadisnya berbunyi, tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kecuali dengan tiga sebab. Setelah saibu zani, setelah nafsu bin nafsi, apa yang ketiga? Meninggalkan agama. Dikecualikan dari yang mengucapkan la ilaha illallah karena kalau dia sudah melakukan hal-hal yang menunjukkan murtad, walaupun masih bersyahadat tetap dibunuh. Misalnya aliran agama Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi gak perlu salat, gak perlu puasa Ramadan, maka dia kafir walaupun bersyahadat, dan yuqtal, dan dibunuh. Birriddah, dengan sebab riddah, tentunya oleh penguasa. Kama yuqtalu zani al-muhsan, sebagaimana seorang yang berzina, yang pernah menikah, juga dibunuh walaupun bersyahadatain. Wa qatilun nas, orang yang membunuh dengan sengaja, membunuh muslim dengan sengaja, juga dibunuh qisas walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadha yadullu ala anna al-murtad la tuqbal taubatuhu kama hukiya 'anil hasan. Dan ini menunjukkan bahwa seorang yang murtad tidak diterima taubatnya. Ini sebagaimana dikisahkan oleh Al-Hasan. Aw an yahmil dhalika 'ala man irtadda mimman wulida 'ala al-Islam, fa innahu la tuqbal taubatuhu, wa innama tuqbal taubatu man kana kafiran thumma aslam thumma irtadda 'ala qawli ta'ifat min al-ulama. Ini ucapan sebagian para ulama, bahwasanya jika dia sejak lahirnya sudah Islam kemudian murtad, maka tidak ada taubat, tidak diterima taubatnya. Jadi simpulkan dulu, ini masih qaulun, pendapat yang nanti akan dibantah. Sesungguhnya yang diterima taubatnya kalau orang itu kafir, kemudian masuk, mau masuk Islam, taubat masuk Islam, itu boleh. Tumartada ala qawli ta'ifah, ini menurut pendapat sekelompok ulama seperti Al-Lais bin Sa'ad wa Ahmad fi riwayah wa Ishaq. Qila innama istathnahu minal muslimin bi'atibari ma kana alaihi qabla mufaraqati dinih. Sesungguhnya dikecualikan dari kalangan muslimin karena dia dianggap ma kana alaihi qabla mufaraqati dinih, karena dia dianggap muslim sebelum dia meninggalkan agamanya, maka setelah meninggalkan agamanya selesai. Walaysa hadha ka sayyibuz zani, ini tidak sama dengan sayyibuz zani dan qatil nafs, karena qatlahuma wajib uqubatan. Adapun pembunuh atau pezina yang muhsan, dia tetap dilakukan, karena qatlahuma, tetap dibunuh walaupun dia bertaubat, karena dalam keadaan itu adalah balasan buat kejahatannya. Jadi walaupun dia taubat tetap dibunuh, berbeda dengan riddah. Wala yumkin tulafi dhalik. Wa ammal murtad, adapun murtad, fa innama qutila liwasfin, adapun murtad dibunuh karena satu gambaran yang ada pada dia bahwa dia kafir. Sehingga kalau dia tidak kafir, masuk Islam lagi, maka dia dalam keadaan tidak layak dibunuh. Kalau tadi dia sudah berbuat dan perbuatannya mengakibatkan dia dihukum rajam, maka walaupun dia taubat tetap dirajam. Sebagaimana qisas, karena dia membunuh maka dirajam. Walaupun dia tobat, pembunuhannya sudah terjadi dan balasan tadi balasan untuk pembunuhannya, maka dia dikisas tetap. Berbeda dengan murtad. Kalau murtad itu gambaran pada dia yang bisa hilang, bisa ada, tergantung keadaan dia. Fa inna ma qutila liwasfin qa'imin bihi fil har. Adapun murtad dibunuh karena gambaran yang ada pada dia di saat itu. Apa? Huwa tarku dinihi wa mufaraqatil jamaah, meninggalkan agama dan meninggalkan kaum muslimin. Fa idza ada ila dinihi, kalau dia kembali kepada agamanya, wa ila muwafaqatil jamaah, dan mencocoki jamaah kembali, fal wasfu alladhi ubiha bihi damu qad intafa, maka saat itu gambaran yang dengan itu dia halal darahnya hilang kembali. Intafa, hilang kembali, maka tidak dibunuh. Fatazulu ibahatu damih, maka hilanglah hilanglah ibahatu damih, kebolehan dibunuhnya hilang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, fa'in qila, kalau dikatakan faqad kharrajan nasai min hadis Aisyah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. Dalam lafaz hadis ini berbeda dengan lafaz hadis yang kita bahas. Tidak halal dalam seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Zanin muhsan yurjam. Pezina yang sudah muhsan dirajam. Rajulun qatala muta'ammidan, seorang membunuh dengan sengaja. Fayuqtal, maka dia dibunuh. Wa rajulun, dan seorang keluar dari Islam kemudian memerangi Allah dan Rasulnya, maka dibunuh atau disalib atau dilemparkan dari tempat yang tinggi ke tanah. Wa hadha yadullu ala anna al-murad man jama'a baina ar-riddah wal muharabah. Kalau dalam hadis ini berarti yang ketiga bukan hanya murtad, murtad dan memerangi, keluar dari Islam dan memerangi Allah dan Rasulnya. Qila qad kharaja Abu Dawud hadis Aisyah bilafdin akhar. Abu Dawud mengeluarkan hadis yang lain atau lafaz yang lain dari Aisyah, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhad an la ilaha illallah, tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, illa fi ihda thalath, kecuali dengan tiga sebab. Zina ba'da ihsan, berzina setelah muhsan. Fa'innahu yurjam, maka dia dirajam. Wa rajulun kharaja muhariban wa rasulah, muhariban lillah wa rasulah. Yang kedua, seorang yang memerangi Allah dan Rasul. Fa'innahu yuqtal au yuslam au yunfa minal ard, maka dia dibunuh, disalib atau dilemparkan. Au yuqtal yaqtul nafsan fayuqtal biha, atau membunuh seseorang. Fayaqtul nafsan au yaqtul nafsan fayuqtal biha, atau dia membunuh maka dibunuh. Ini juga sama, sebutkan memerangi Allah dan Rasulnya. Wa hadha yadullu ala anna man wujida minhu al-hirab min al-muslimin khuyyira al-imamu fihi mutlaqan kama yaquluhu ulama'u ahli al-Madinah Malik wa ghairihi. Ini menunjukkan jika didapati hirab, dia memerangi dari kalangan muslimin, maka khuyyira al-imam fihi mutlaqan, maka imam dibiarkan memutuskan. Kama yaquluhu ulama ahli al-Madinah, sebagaimana diucapkan oleh para ulama ahli al-Madinah. Wa riwayatul ula, seperti Imam Malik. Wa riwayatul ula qad tuhmal ala anna al-murad bi khurujihi an al-Islam khurujun an ahkamil Islam. Bisa dimaksud atau bisa dibawa hadis yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan keluar dari Islam adalah keluar dari hukum-hukum Islam. Wa qad tuhmal ala zahiriha, dan bisa pula dibawa kepada zahirnya yang tampak. Wa yastadilu bidzalika man yaqul, dan berdalil dengan ini orang yang berpendapat, inna ayatal muharabah taqtassu bil murtaddi. Bahwa ayat tentang memerangi khusus tentang murtaddin. Faman irtadda wa haraba, siapa yang murtad kemudian memerangi, fu'ila bihi ma fil ayah, maka akan dilakukan padanya apa yang disebutkan dalam ayat. Wa man haraba min ghairi riddah, siapa yang memeranginya tanpa murtad, uqimat alaihi ahkamul muslimin, maka dihukum dengan hukum-hukum muslimin seperti qisas, qata', as-sariqah ila akhirih. Kalau dia membunuh ya di kisos, kalau dia mencuri dipotong tangannya. Wa hadha riwayah an Ahmad. Ini riwayat an Ahmad, lakinnaha ghairu mashhurah anhu. Tetapi tidak terkenal. Karena Imam Ahmad memiliki dua pendapat, salah satu masyhur, salah satu yang tidak masyhur. Ini yang tidak masyhur. Wa kadza qala ta'ifatun min as-salaf. Inilah yang dikatakan oleh salaf. Inna ayatal muharabah takhtassu bil murtaddin. Sesungguhnya ayat al-muharabah khusus bagi murtadin. Ini pendapat diantaranya pendapat Abu Qilabah dan lain-lainnya. Ayat muharabah itu siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya, maka dibunuh atau dilemparkan dari atas atau di nah. Wa bi kulli hal fa hadis Aisyah alfadhuhu mukhtalifah. Ala kulli hal, hadis Aisyah lafadznya berbeda-beda. Wa qad ruwiya anha marfu'an. Dan sebagiannya diriwayatkan secara marfu', dan sebagian lagi diriwayatkan secara mauquf, berarti pada Aisyah. Wa hadis Abdullah bin Mas'ud lafadznya la ikhtilafa fi, enggak ada ikhtilaf. Mana hadis Ibnu Mas'ud yang awal kita bahas? Hadis al-bab. Hadis al-bab ini hadis Abdullah bin Mas'ud yang la yahillu dam mar'in muslim ila bi'adat salat, hanya disebutkan at-tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah. Sedangkan hadis Aisyah tadi meninggalkan agama dan memerangi, ada kalimat yang memerangi. Adapun hadis-hadis Aisyah tadi disebutkan berbeda-beda lafadznya, ada yang marfu, ada yang mauquf. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud lafadznya tidak ada ikhtilaf. Wa huwa tsabitun muttafaq ala sihhatihi, dan dia tsabit disyawahkati kesahihannya. Walakin yuqal ala hadza innahu qad warada qatlul muslim bighairi ihda hadhihi al-khisal ats-tsalah. Baik. Tetapi ada perkara-perkara lain yang seorang muslim dibunuh karenanya, tapi bukan tiga ini. Berarti tiga tadi bukan batasan. Ada yang lain juga yang menyebabkan seorang dibunuh walaupun bukan dari tiga tadi. Minha al-liwat, di antaranya orang yang melakukan homoseks. Liwat, lutiyah, perbuatan kaum Lut. Wa qad jaa min hadis Ibn Abbas, datang riwayatnya dari hadis Ibn Abbas dari Nabi SAW. Kata Nabi, uqtulul fa'ila wal maf'ul, bunuhlah fa'ilnya dan maf'ulnya, orang yang mengerjai dan orang yang dikerjai, dua-duanya dibunuh. Hadisnya rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Wa akhadha bihi katsirun minal ulama, dan ini diambil, dipegang oleh sebagian besar para ulama seperti Malik wa Ahmad, semoga Allah merahmati keduanya. Wa qalu, dan mereka berkata, innahu mujibun lil qatli bi kulli hal, dia wajib dibunuh dalam keadaan apapun. Nah, ini berbeda dengan yang tadi, berbeda dengan riddah. Samanya dengan apa berarti? Samanya dengan zina. Kalau dia berbuat zina muhsan, maka diderajat. Ini juga sama. Kalau dia melakukan liwat, maka dia dibunuh. Bikul liha, dalam keadaan apapun, walaupun dia menyesal, walaupun dia taubat, dan sebagainya, dibunuh. Muhsanan kana au ghair muhsan, juga umum. Apakah dia muhsan atau tidak muhsan, pernah menikah ataupun belum pernah menikah, tetap dibunuh. Karena Nabi menyatakan, uqtulul fa'il wal maf'ul, bunuhlah fa'ilnya dan maf'ulnya, tidak pakai rincian yang mana. Wa qad ruwiya an Utsman annahu qala, dan diriwayatkan dari Utsman bahwasanya beliau berkata, la yahillu dam mar'in muslim illa bi arba', tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan empat. Ini riwayat dari Utsman. Kenapa empat? Disebutkan tiga tadi ditambah liwat. Pertama as-sayyibuz zani, kedua an-nafsu bin nafsi, ketiga at-tariku li dinihi al-mufariq lil jama'ati, dan yang keempat rajulun amila amala qaumi lu, seorang yang mengamalkan perbuatannya kaum Lut. Nah. Wa minha man ata dhata mahram wa qad ruwiya al-amr bi qatlihi. Termasuk yang dibunuh juga selain yang tiga adalah yang mendatangi wanita yang mahram, kakak menzinai adiknya begitu. Wa qad ruwiya al-amr bi qatlihi, itu juga diperintahkan untuk dibunuh. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qutila man tazawwaja bimra'ati abihi, dibunuh seorang yang menikahi istri bapaknya walaupun nikah. Wa akhadha bidzalika ta'ifatun minal ulama, dan ini juga dipegang oleh sebagian ulama. Wa aujabu qatlahu mutlaqan, dan harus dibunuh secara mutlak, muhsanan kana aw ghairu muhsan, apakah dia muhsan atau tidak muhsan, apakah pernah menikah ataupun belum pernah menikah. Kalau dia menikahi ibunya, maka dia dibunuh. Yang ketiga, yang juga dibunuh selain yang tiga tadi adalah sahir, tukang sihir. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Jundub secara marfu', Nabi bersabda, haddus sahir darbuhu bisayf. Haddus sahir, hukuman tukang sihir adalah dipukul dengan pedang, ditebas dengan pedang. Wa dzakara anna sahih waqfahu ala Jundub. Dan disebutkan yang sahih dia mauquf, berhenti hanya sampai Jundub, artinya ucapan sahabat. Wa huwa madhhabu jama'atin minal ulama, tetapi ini merupakan madhabnya sekian banyak ulama, sekelompok para ulama. Di antaranya Umar Ibn Abdul Aziz dan juga Malik wa Ahmad wa Ishaq bin Rahuyah rahimahumullah. Walakin haula'i yaqulun, tapi semua berkata, innahu yakfur bisihrih fa yakunu hukmuhu hukman murtaddin. Sebagian mereka berkata bahwasanya dibunuhnya tukang sihir karena kafir. Kalau dibunuhnya karena kafir, berarti masuk yang tiga. Pertama sayyidul zani, kedua nafsu bin nafsu, yang ketiga tarik ledini, meninggalkan agama. Sebagian mereka menyatakan tukang sihir dibunuh karena murtad. Sebagian yang lain mengatakan tidak, itu hukum had. Kalau hukum had, tetap walaupun dia tobat tetap dibunuh. Tetapi kalau murtad, tidak. Begitu dia kembali pada Islam, tidak dibunuh. Itu perbedaannya. Wallahu ta'ala alam, sepertinya yang raji adalah dia dibunuh karena had, bukan karena murtad. Mengapa demikian? Di antara hikmahnya adalah bahwa sihir itu akan hilang, ilmunya akan sirna kalau dia sudah dibunuh. Kalau tidak dibunuh, bisa saja dia akan menyampaikan ilmunya pada orang lain. Wa minha qatlu man waqa'a 'ala bahimah, termasuk yang dibunuh juga adalah siapa yang berbuat kepada binatang. Sebagaimana beberapa tokoh sufi melakukannya pada binatang dan menyatakan tidak mengapa. Yang dilarang itu zina dengan manusia. Kalau dengan binatang enggak apa-apa kata mereka. Seperti Al-Badawi di Mesir. Wa minha qatlu man waqa'a 'ala bahimah, termasuk yang dibunuh adalah seorang yang ngerjain binatang. Wa qad warada fihi haditsun marfu', telah datang riwayatnya, hadis yang marfu', wa qala bihi ta'ifatun min al-ulama, dan ini dipegang oleh sebagian ulama. Hadisnya enggak disebutkan di dalam matan, tapi dalam footnote-nya ada. Kita baca dalam footnote-nya. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Hakim dari jalan Amr Ibn Abi Amr, dari Ikrimah dari Ibn Abbas, bahwa Nabi bersabda, man wajadtumuhu waqa'a ala bahimah, siapa yang kalian dapati dia ngerjain binatang, faqtuluhu, maka bunuh dia. Waqtulul bahimah, dan bunuh pula binatangnya. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang na'udzubillah, ya, barangkali kemudian jadi makhluk aneh nantinya. Bunuh dua-duanya. Binatangnya dibunuh, orangnya dibunuh. Inilah lafaz Tirmidzi. Wa qala hadza haditsun la na'rifu illa min hadits Amr ibn Abi Amr. Dikatakan, aku tidak tahu hadis ini kata Tirmidzi kecuali hadis riwayat Amr ibn Abi Amr. Naam. Wa minha man taraka shalah, termasuk yang dibunuh juga adalah orang yang meninggalkan salat. Hanya saja biasanya para ulama menganggapnya orang meninggalkan salat dibunuh karena kafir, bukan karena masalah meninggalkan salatnya. Sehingga kalau dia mau salat lagi tidak dibunuh. Sebagaimana orang kafir kalau masuk Islam lagi tidak dibunuh. Wa minha man taraka shalah fa innahu yuqtal 'inda katsirin minal ulama. Orang yang meninggalkan salat dibunuh menurut pendapat kebanyakan para ulama. Ma'a qawlihim, walaupun sebagian mereka berkata innahu laisa bikafir, bahwa itu tidak kafir. Wa qad sabaqa dzikru dzalika mustawfa, dan sudah dibahas itu alhamdulillah dengan cukup. Bahwa sebagian para ulama menganggap tidak kafir, sebagian ulama menganggap kafir, tetapi seorang yang tidak mau salat diperangi sebagaimana tidak mau zakat diperangi. Nah, wa minha qatlu syaribil khamr fil marratir rabi'ah. Ini qaulun, salah satu pendapat dari para ulama, dibunuh pula seorang yang minum khamr setelah 4 kali dihukum. Artinya bukan langsung di awal, kalau di awal cambuk. Tapi fil marratir rabi'ah, di kali yang keempat. Faqad warada al-amru bihi 'anil nabi. Telah datang perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min wujuhin muta'addidah, dari berbagai macam riwayat. Wa aqada bidzalika Abdullah ibn Amr ibn al-'As. Dan diambil yang demikian oleh Abdullah ibn Amr ibn al-'As wa ghairuhu. Wa aktsaru al-ulama 'ala anna al-qatl intasakh. Tapi sebagian besar para ulama menganggap perintah untuk membunuh itu telah mansukh. Artinya siapa yang minum khamr dicambuk. Kalau dia minum khamr lagi dicambuk. Kalau minum khamr lagi dicambuk, dan kalau minum khamr lagi dibunuh. Begitu. Beberapa ulama, bahkan kebanyakan ulama menganggap hadis itu mansukh, karena ada beberapa orang yang minum khamr tidak dibunuh oleh Nabi SAW tapi dicambuk, walaupun lebih dari 4 kali. Sampai dikatakan ma aktsara, betapa seringnya engkau didatangkan untuk dicambuk. Artinya sudah sering sekali minum khamr. Ruya anna Nabi SAW utiya bi syarib fil marratir rabi'ah. Diriwayatkan Nabi didatangkan seorang yang minum khamr di keempat kalinya. Falam yaqtulhu. Nabi tidak membunuhnya. Bahkan Nabi menyatakan betapa seringnya engkau didatangkan untuk dicambuk, atau betapa seringnya engkau didatangkan karena minum khamr. Wa fi sahih al-Bukhari anna rajulan kana yu'ta bihi an-nabi sallallahu fil khamr fal'anahu rajul. Ada seseorang yang didatangkan pada Nabi sallallahu karena minum khamr. Fal'anahu rajulun. Kemudian orang ini dilaknat oleh seseorang. Wa qala ma aktsaru ma yu'ta bihi? Sungguh sering sekali engkau dibawakan karena khamr. Maka Nabi menyatakan jangan laknat dia. Dan ucapan Nabi, la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan cerca dia, jangan laknat dia. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lam yaqtul bidzalik. Lam yaqtulhu bidzalik. Nabi tidak membunuh dia karena itu. Padahal sudah sering. Sampai dilaknat oleh sahabat. Kata Nabi, jangan dilaknat. Dia masih punya kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Hadis yang sahih dalam Bukhari. Wa qad ruwiya qatlus sariq fil marratil khamisah. Ada pula pendapat yang menyatakan pencuri kalau yang kelima kali dibunuh juga. Wa qila inna ba'dhal fuqaha dhahaba ilaihi. Katanya sebagian fuqaha berpendapat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa minha ma ruwiya anhu, di antaranya apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu qala idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhar minhumah. Yang berikutnya dari orang yang dibunuh atau yang layak dibunuh adalah kalau seorang atau dua orang khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang belakangan. Idza buyi'a li khalifataini, kalau dibaiat dua khalifah, faqtulul akhira minhuma, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Jadi baiat kemudian dibaiat, yang ini dibunuh. Jadi baiat kemudian yang ini dibaiat, yang belakang ini yang dibunuh. Enam. Inilah barakallahu fikum yang masya Allah menjadikan kaum muslimin tetap bersatu di bawah satu pimpinan. Kalau dua pimpinan akan terjadi pecah dua, sehingga dibunuh yang belakangan. Dan itu alasan beberapa orang-orang membunuh beberapa sahabat seperti Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, karena merasa dia sudah dibaiat di sana di Syam. Maka Ibnu Zubair yang dibaiat di Mekah dianggap itu belakangan, harus dibunuh. Padahal barakallahu fikum, sebagian orang menyatakan bahwa imma Zubair lebih dulu karena terlalu jauh jaraknya. Wa imma tidak diketahui, karena di sana dibaiat dia juga enggak tahu. Di sini dibaiat juga. Maka terjadilah fitnah barakallahu fikum, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar terjadi, karena tidak boleh ada perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang berikutnya yang dibunuh selain dari yang tiga adalah ucapan Nabi SAW, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid fa arada an yashiqqa 'asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Kata Nabi SAW, siapa yang datang pada kalian dalam keadaan kalian sudah bersatu di bawah satu penguasa, kemudian orang ini ingin memecah tongkat persatuan kalian atau memecah jamaah kalian, maka bunuhlah dia. Disuruh untuk dibunuh orang yang ingin memecah persatuan kaum muslimin. Wa fi riwayah, fadribu ra'sahu bisayf, kata Nabi, tebaslah kepalanya dengan pedang, kainan man kana, siapapun dia. Dan ini hadis sahih, kharajahu Muslim fi sahihi, dari riwayat Urfiyah. Siapa yang datang ingin memecah persatuan kaum muslimin, maka bunuhlah dia. Wa minha man syahara silah, yang berikutnya yang boleh dibunuh, yang dibunuh oleh penguasa, ada seorang yang syahara silah. Fakharaja An-Nasa'i, dari hadis Ibnu Zubair dari Nabi SAW, man syahara silah thumma wada'ahu fadamuhu hadar. وقد روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوفا قال البخاري انما هو موقوف. Kata Imam Bukhari, hadis ini mauquf. Siapa yang syahara silah, siapa yang menghunuskan pedangnya kepada kaum muslimin, maka darahnya hadar. Hadar artinya boleh ditumpahkan. Hadisnya riwayat Nasa'i marfu. Kata Imam Bukhari bahwa itu mauquf. Wallahu taala a'lam. Wa su'ila Ahmad an ma'na hadzal hadis faqala, ditanyakan Imam Ahmad tentang hadis ini apa maknanya. Qala ma adri ma hadza, aku tidak tahu makna hadis ini atau asar karena mauquf ala sahabat. Wa qala Ishaq ibn Rahuya, innama yuridu man syahara silahahu thumma wada'ahu fin nas hatta ista'rada an-nas. Maknanya orang yang menghunuskan pedangnya kemudian meletakkannya pada manusia. Ini yang dimaksud. Faqad halla qatluhu, maka dia halal untuk dibunuh. Fa huwa madhhabul Haruriyah yasta'ridun ar-rijal. Dan itu mazhabnya Khawarij Haruriyah yang mereka menghunuskan pedang kepada kaum muslimin. Jadi siapa yang mengangkat senjata kepada kaum muslimin dia boleh dibunuh. Siapa yang mengangkat senjata untuk merangi muslimin, maka dia juga dibunuh. Walaupun dia belum membunuh. Nah, kan disebutkan mengangkat senjata, merangi, der-der-dor, gak kena semua. Maka dilawan. Dilawan, sebelum kena. Berbeda dengan orang yang membunuh. Kalau orang membunuh, ya sudah masuk kisos. Sudah dibahas tadi, di dalam yang pertama. An-nafsu bin nafsi, pembunuh dibunuh. Tapi ini tidak, siapa yang mengangkat senjata kepada kaum muslimin, artinya memerangi muslim, maka mereka pun diperangi. Wa qad ruwiya an Aisyata ma yukhalif tafsir Ishaq. Diriwayatkan dari Aisyah sesuatu yang melisihi tafsirnya Ishaq. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dari riwayat Al-Qamah dari Ibnu Abi Al-Qamah dari ibunya, bahwa seorang gulam syahara saif, ada seorang anak muda yang mengangkat senjata ala maulahu fimra'ati Sa'id ibn al-As, mengangkat senjata untuk maulanya, maula fi imrah, bukan imrah, fi imrati Sa'id ibn al-As, di dalam kepemimpinan Sa'id ibn al-As. Fatafallata bihi alaih faamsakahu an-nas anhu fadakhala al-maula ala Aisyah faqala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man asyara bihadidatin ila ahadin. Aku mendengar Allah bersabda, siapa mengisyaratkan atau mengarahkan besinya, besi itu bisa tombak, bisa pedang, kepada seseorang minal muslimin yuridu qatlahu, dan ingin membunuhnya, faqad wajaba damuh, maka dia pantas untuk dibunuh. Wajaba damuh, halal darahnya. Faakhadahu maulahu faqatalahu, maka diambil maula tadi, maka dia dibunuh, padahal belum berhasil membunuh. Disebutkan tadi fatafallatat bihi, dia angkat senjatanya, ditebaskan, gak kena. berapa kali enggak kena ditangkap. Kata Aisyah, siapa yang mengangkat senjatanya pada kaum muslimin, maka dia wajib dibunuh. Maka orang itu diambil dan dibunuh. Dikatakan sahih ala syarti syaikhain, menurut Imam Hakim tentunya, dan disepakati oleh Az-Zahabi rahimahullah. Wa qad sahha 'an an-nabi SAW annahu qala man qutila duna malihi fa huwa syahid. Wa fi riwayah man qutila duna damih fa huwa syahid. Ada lagi riwayat bahwa Nabi bersabda, siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka dia syahid. Dan ini kaitannya dengan seorang yang ingin merampok. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang yang ingin merampas hartaku? Kata Nabi, jangan berikan. Bagaimana kalau dia menyerang? Lawan. Bagaimana kalau aku mati? Engkau fil jannah. Bagaimana kalau dia yang mati? Dia kena. Ini menunjukkan perlawanan tadi boleh, walaupun sampai ujung-ujungnya mati. Ini barakallahu fikum, walaupun mati bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah dia selamat. Berarti ini maksudnya apa? Bela diri. Siapa yang sampai mengorbankan orang lain karena membela dirinya, maka itu tidak mengapa. Fa idza urida malul mar'i aw damuh, kalau ingin diambil harta seseorang atau darah seseorang, akan dibunuh oleh orang lain atau dirampas, dafa'anhu bil ashal, lawan tapi dengan yang paling ringan, yang paling mudah. Ini madhabnya Syafi'i, hadza madhabu Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Ahmad. Ya. Wa hal yajib an yanwi annahu la yurid qatlahu am la? Sekarang pertanyaannya, haruskah dia meniatkan untuk tidak membunuh? Awas, niatnya kamu jangan membunuh. Niatnya bela diri. Apakah harus ada niat itu? Fihi riwayatan. Di sini ada dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Dhahaba ta'ifatun ila anna man arada maluhu wa damah ubiha lahu qatluhu ibtida'an. Sekelompok ulama berkata, siapa yang ingin merampas hartamu atau ingin menumpahkan darahmu, maka engkau boleh melawannya, bahkan meniatkan untuk membunuhnya. Wadakala ala ibni Umar lus, pernah datang menemui ibni Umar seorang perampok lusun. Faqama ilaihi bisayf saltan, maka dia bangkit membawa pedangnya terhunus. Falaula annahum halu bainahu wa bainahu laqatala. Kalau saja tidak ada yang menghalangi antara dia dengan lusus tadi, mungkin sudah mati. Tapi ada yang menghalangi. Jangan begitu. Artinya sahabat tadi niat untuk bunuh. Wa su'ila al-Hasan an lussin. Al-Hasan pernah ditanya tentang perampok, bagaimana? Yang dakhala baiti rajulin wa mahu hadida, masuk ke rumah orang dengan membawa senjata. Qala uqtulhu bi ayyi qitlatin qadirta alai. Bunuhlah dia dengan apapun yang kamu bisa. Uqtulhu bi ayyi qitlatin qadarta alai. Bunuhlah dengan pembunuhan yang kayak apa yang kamu bisa. Kamu punya le'ib, lawan dengan le'ibmu. Kamu punya kayu, pukul dengan kayu. Apa saja. Wa ulai abahu qatlahu. Mereka ini berarti membolehkan untuk membunuh secara langsung. In walla hariban min ghairi jinayah. Minhum Ayyub as-Sikhtiyani. Di antara yang membolehkan adalah Ayyub as-Sikhtiyani. Wa kharaja al-Imam Ahmad min hadis Ubadah ibn Samit 'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-daru hurmuka faman dakhala alayhi haramaka faqtulhu. Rumah itu adalah sesuatu yang terhormat atau sesuatu yang harus dijaga, milikmu, yani kehormatanmu. Rumahmu adalah kehormatanmu. Siapa yang masuk pada tempat yang haram kamu, tempat terjaga ya haram itu, faqtulhu, maka bunuhlah dia. Tapi hadis ini dhaif. Walakin fi isnadi dhafun. Tapi dalam sanadnya ada kelemahan. Nah, sebagian yang lain tidak disebut, baru sebagian pertama yang disebut. Tentunya sebagian yang lain lawannya ini, bahwasanya mereka harus meniatkan untuk tidak membunuh. Artinya bela diri dengan apa yang paling asal. Mazhabnya siapa tadi? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau bisa dilumpuhkan tanpa dibunuh, wabihi wa ni'mah. Tapi kalau sampai ternyata mati, tidak apa-apa. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam. Wa minha qatlul jasus. Termasuk yang boleh dibunuh, yang belum disebut dalam tiga perkara tadi, adalah jasus. Jasus itu mata-mata, intelijen, kafir yang datang pada muslimin, atau muslim yang dipakai orang kafir. Al-jasusul muslim. Sebab kalau kafir ya gak ada masalah, itu sudah tidak ada pembahasan. Namanya orang kafir halal darahnya, apalagi kafir yang memerangi, harbi. Ini muslim, tapi dipakai oleh musuh sebagai jasus, sebagai mata-mata. Idza tajassasa lil kuffari 'alal muslimin. Kalau si muslim ini ya tajassas menjadi mata-mata untuk orang kafir terhadap kaum muslimin, qad tawaqqafa fihi Ahmad. Imam Ahmad tidak berpendapat, abstain. Wa abaha qatlahu ta'ifatun min ashabi Malik. Sedangkan pengikut Imam Malik menyatakan boleh dibunuh. Wa Ibnu Aqil min ashabina wa min al-Malikiyah. Ibnu Aqil dan dari sahabat-sahabat kami, ini Hanabilah berarti, wa min al-Malikiyah, ada yang berkata in takarrara dzalika minhu, iya, dibunuh kalau berulang-ulang. Sekali menjual informasi, sekali lagi, dua kali lagi, ketahuan kalau berkali-kali seperti itu dibunuh. Wastadala man abaha qatlahu biqalin nabi. Mereka yang mengatakan boleh dibunuh berdalil dengan ucapan Nabi SAW tentang Hatib ibn Abi Balta'ah ketika menulis surat radhiyallahu ta'ala anhu ke Mekah, mengkhabarkan pada mereka tentang perjalanan Nabi pada mereka. Hatib menulis surat, memberitahu keluarganya di sana dititipkan seorang budak wanita, disembunyikan di sanggulnya, di gelungannya. Ternyata Nabi diberitahu. Maka para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Tapi Nabi menyatakan, engkau tidak tahu bahwa dia adalah pengikut perang Badar. Pengikut perang Badar, Allah katakan, silakan berbuat apapun, Allah mengampuni kalian. Wa ya'muruhum bi akhdhi hadrihim. Bi akhdhi hadrihim. Isi suratnya adalah agar kalian berhati-hati. Nabi dan pasukannya akan datang ke sana. Fasta'dana Umar fi qatlih, maka Umar minta izin untuk bunuh dia. Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Maka Nabi menyatakan innahu syahida Badran, bahwa dia pengikut perang Badar. Falam yaqul innahu lam ya'ti ma ubiha damu. Nabi tidak mengatakan bahwa dia tidak boleh dibunuh. Orang yang melaporkan seperti itu atau menjual informasi seperti itu atau orang yang memberikan informasi kepada musuh tidak boleh dibunuh. Bukan begitu ngomongnya. Ngomongnya apa? Dia pengikut perang Badar. Artinya kalau saja bukan pengikut perang Badar boleh dibunuh. Itu maknanya. Wa inna ma'allala biwujudi mani' min qatlih. Nabi hanya beralasan bahwa ada penghalang untuk membunuh dia karena dia pengikut perang Badar. Wa huwa syuhuduhu Badran, yaitu hadirnya dia dalam perang Badar. Wa maghfiratullah li ahli Badar, dan ampunan Allah buat pengikut perang Badar. Wa hadzal mani' muntafin fi haqqi man ba'dahu, maka keutamaan ini tidak ada pada orang-orang setelah itu. Karena mereka tidak bukan pengikut perang Badar. Berarti boleh untuk dibunuh. Apalagi kalau kita lihat dari pembahasan Al-Wala wal-Bara yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Usyaih yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Disebutkan di sana bahwa seorang muslim yang mendukung orang kafir dalam memerangi muslimin, maka dia kafir. Kata mereka, kata Syekh Sulaiman, dan disyarah juga dibenarkan oleh Syekh Shalal Fauzan, seorang muslim yang mendukung orang kafir yang memerangi muslimin, maka berarti walaknya kepada orang kafir dan dia dianggap murtad, boleh dibunuh. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Wa min riwayat Ibn al-Musayyib dari Nabi SAW, man daraba abahu faqtuluhu, wa ruwiya musnadan min wajhin akhar la yasah. Wa minha, dan diantaranya ada yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Mursal, tentunya Mursal ini termasuk hadis dhaif, siapa yang membunuh bapaknya maka bunuhlah dia, termasuk perkara qisas. Wa'alam anna man min hadhihi al-ahadith madhkurah ma la yasihu wa la yu'raf bihi qa'ilun mu'tabar ka hadis man darba abahu faqtuluh. Ketahuilah bahwa di antara hadis-hadis tadi ada hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan tidak dikenal siapa yang menyampaikannya dari orang yang mu'tabar dari para ulama, seperti hadis tadi man darba abahu faqtuluh, seperti hadis qatlus sariq fil marratil khamisah, pembunuh pencuri yang kelima kali, itu tidak ada para ulama yang berpendapat seperti itu, tidak ada dalil yang dianggap oleh para ulama. Mencuri, potong tangannya. Mencuri, potong tangannya. Mencuri, potong kakinya. Ini potong kakinya. Yang kelima? Kepala. Oh, udah kepalanya potong. Nah, ini tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya barakallahu fikum. Tidak ada hadis yang sahih maksudnya. Enggak ada riwayat yang sahih, bahkan tidak ada pendapat yang mu'tabar tentang itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa baqi an-nusus kulluha yumkin radduha ila hadis Ibnu Mas'ud. Dan hadis yang lainnya yang sahih-sahih tadi hampir semuanya bisa dikembalikan pada hadis Ibnu Mas'ud. Yang tiga tadi. Apa yang tiga tadi? Sayyid Zani, Nafsu bin Nafsi, Waridda. Contohnya, Qatlul Jasus. Tadi saya sudah sampaikan ucapan Syekh Sulaiman bahwa itu murtad. Karena orang yang memberikan dukungan orang kafir untuk orang muslimin murtad. Masuk di tiga ini. Masuk ini, murtad. Yang apa lagi? Yang tadi, dengan binatang, dengan apa? Masuk pada zina semuanya. Mana lagi? Kata beliau, yang ini dhaif, yang sisanya bisa dimasukkan ke dalam tiga perkara tadi. Imma kepada kisos, seperti yang menghunuskan pedang kepada muslim, itu kan karena ingin membunuh, maka sebelum membunuh perangi dia, jangan sampai membunuh orang. Itu juga kaitannya dengan pembunuhan. Walhamdulillah. Wa dhalika anna hadis Ibn Mas'ud tadammana annahu la yustabahu damul muslim illa bi ihda thalath. Karena dalam hadis Ibn Mas'ud disebutkan tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga. Artinya tidak ada lain kecuali tiga. Bagaimana mungkin tadi kok ada banyak yang dibunuh selain tiga? Padahal Nabi menyatakan tidak ada yang halal kecuali tiga. Ternyata imma dhaif, seperti membunuh pencuri yang kelima kali, membunuh peminum khamr yang keberapa kali? Keempat kali. Tidak ada, atau riwayatnya dhaif. Sedangkan yang sahih seperti membunuh jasus, membunuh orang yang mengangkat pedang dan sebagainya, kembali kepada hadis Ibnu Mas'ud. Itu adalah pembunuh dibunuh, atau orang yang membahayakan, jangan sampai membunuh orang lain, dia dibunuh duluan. Nah, alhamdulillahil alamin. Ila hawla wala quwwata illa billah. Barakallahu fikum. Tafadhal bila ada pertanyaan. Tapi yang mengangkat senjata itu walaupun perkara yang antar muslim. Iya, iya. Itu juga. Iya. Perkelahian tidak masuk. Iya, tidak atas biasa. Iya, karena emosi gitu dia mengangkat senjata. Iya, kalau emosi mengangkat senjata, maka dilawan. Jangan sampai. Bukan, dia terkena hukum untuk dibunuh. Mengangkat senjata. Barakallahu fikum. Itu ada tafsir kan tadi. Salah satu tafsirnya menyatakan dari Aisyah, dan itu hadis yang lemah tadi kan. Ada pun yang sahih dari mereka para ulama bahwa kalau dia mengangkat pedang maka dilawan dengan pedang. Jadi dihalangi syarruhu. Dihalangi syarruhu. Ima dengan melumpuhkan saja atau kalau sampai ternyata mati. Itu kalau dia mencuri itu kan tadi. Iya sama. Mencuri kan bawa pedang. Ini perkelahian, Ustaz. Antar kampung gitu. Tidak. Terus? Bukan yang satu tadi enggak bawa apa-apa. Lainnya bawa pisau tadi ini. Terkena hukuman itu dibunuh. Iya. Sedangkan ada hadis yang lain, Al-Qadil Maqul Fimlan kan? Hadis yang sahih tadi menyatakan, kalau ada seseorang merampas hartamu atau merampas darah, artinya mau membunuh kamu. Lawan. Ini bukan karena soal merampas kamu. Orang kalau mau membunuh, apa sih namanya? Merampas harta, merampas darah kan? Merampas nyawa. Merampas darah itu artinya mau membunuh. Ini kalian ada mana bunuh ini? Jadi lawan. Sampai mati tidak apa-apa. Itu Al-Qadil Al-Maktub itu nafik Yusuf. Dua orang yang berkelahi sama-sama bawa pedang. Iya itu sahih. Al-Qadil Al-Maktub itu benar. Tapi yang ini salah satunya bela diri. Orang yang tidak salah mau dibunuh, dia bela diri. Ya berbeda. Kalau tadi urusan emosional dan berantem, dua-duanya emosi baik, berantem ya, satu ya. Ini bunuh sana pengen bunuh sini. Itu berbeda. Lain lagi perkara. Dari sosok, dari perkelahian kan ya. Masalahnya penting sebenarnya. Kalau salah mengatur. Kalau berhujat dengan dalil anaknya Adam alaihi salam, aku datang tanukan tangan padamu kalau ngomong bunuh. Iya pada yang haram dibunuh. Iya bagus. Tapi perkaranya kalau ada orang yang mau membunuhmu atau mau merampas hartamu, bela diri. Disuruh untuk bela diri. Nah untuk tahu apakah dia bela diri atau bukan bela diri, nah itu yang hisabnya di sisi Allah Ta'ala. Anu bela diri, padahal haram. Kalau mau ngambil 1,000 dikasih ke misalnya enggak? Iya. 1,000 dikasih. Nah, ini tuh. Tapi memang sudah ada permasalahan. Ini gimana nih? Apa yang kita bela diri? Disebutkan yang datang itu yang salah. Karena sebutkan man ata. Siapa yang mendatangi rumahmu dengan senjata? Subhanallah, beberapa bahkan hampir 90% lebih mungkin itu sama dengan hukum positif. Iya, jadi kalau kita orang di rumah, orang datang bawa pedang, itu yang salah yang datang. Hatta kita ngelawannya dengan pedang juga. Mau dikasihkan bisa? Bik? Kalau kasihkan bisa, dosa. Anjir ya. Tonton. Hukum Kristen ngajarnya gitu kan? Pembunuhan kalau dia perampas sapu tangan, berikan selendang. Kalau dia memukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Koirnya. Prakteknya karat, Ustaz. Prakteknya karat. Secara hukum, ini pembunuhan berencana itu hukumannya mati. Emang sudah merencanakan membunuh, berhasil, hukumannya mati. Yang kebetulan ngebunuh, kalau sudah merencanakan, tetap itu mati. Masa sih? Gak ada hukum mati 15 tahun ya. Paling seumur hidup. Kalau pembunuhan berencana, hukumannya hukuman mati. Dan itu yang ini. Berencana yang bete sama segala macam belum dibunuh. Kalau itu kan dibunuh belum? Paling itu dikasih. Termasuk keputusan pemerintah. Masa sebarang orang yang boleh bunuh? Bukan pemerintah. Kan kayak orang yang boleh hati satu dihilangkan keluarga negara. Jadi dia sudah mengangkat senjata dari kisah. Iya. Itu diantara yang sotong. Jemaah berbicara.